Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa la atakiru anna fil qabri na'iman wa adzaban kama yuridullahu taala li ibadihi." Kemudian dari keyakinan berikutnya kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Dan kami meyakini bahwa di kuburan ada kenikmatan dan ada adab sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya." Ya, jadi sini beliau tetapkan kita wajib meyakini bahwa di kubur ada kehidupan. Ya, bagi orang-orang yang saleh di dunia, di kuburnya dia akan dapatkan kenikmatan. Bagi orang-orang yang kafir, bermaksiat, dalam sebuah riwayat munafik, mereka yang akan mendapatkan siksaan di dalam kubur. Jadi di kubur ada yang mendapatkan kenikmatan, dan ada yang mendapatkan apa? Ada mendapatkan siksaan. Sebagaimana yang Allah kehendaki, semuanya dengan kehendak Allah. Dalil, wa dalilu ala dalika, kata Imam Syafi'i, dan dalil tentang hal ini, ya perhatikannya dari awal semuanya dalil semua. Sebutkan dalilnya, sebutkan simpulan dalilnya. Ya, itulah beragama, semuanya dengan apa? Dengan dalil. Ya. Kata Syafi'i, dalil tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala, wa lanudhiqannahum minal adhabil adna dunal adhabil akbar. Ya, al-ayat, yaitu la'allahum yarji'un. Ya, dan sungguh kami akan membuat mereka merasakan siksaan yang ringan sebelum siksaan yang besar. Ya. Siksaan yang ringan ini di mana? Itu lagi kubur sebelum di mana? Di akhirat. Jadi kubur ada siksaan. Ya. Walaupun itu siksaannya sudah berat bagi mereka, tapi itu masih ringan kalau dibanding dengan apa? Dibanding dengan akhirat. Sandi kubur itu, ya, di antara siksaannya karena pedihnya, ya, setiap kali ada yang dipukul dengan apa palu itu, dengan mitrapa, maka dia berteriak. Ya, kalau didengar oleh jin dan manusia akan mati tersungkur mendengar teriakannya. Ya. Ini dikubur dan dia tingkatannya di bawah siksaan di akhirat. Jelas ya? Kini al-adab al-adana adabul qabr. Ya, ditafsirkan bahwa adab al-adana yang dimaksudkan adalah adab kubur. Wakadaruya al-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, innal mayyit idha dufina futiha lahu babun minal jannah thumma yuftahu lahu babun minal nar. Wadakara al-haditha bitulihi. Dan telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya sahih. Dari hadith al-Bara bin Azib, riwayat Ahmad dan selainnya. Seorang mayit, Rasulullah bersabda, seorang mayit, kalau dia sudah dikubur, maka akan dibukakan untuknya pintu dari surga. Jelas ya? Kalau dia sudah dikubur. Ada mayit dibukakan untuknya pintu dari surga. Ada pintu dari surga terbuka, dia mendapatkan udara dari surga, kesejukan dari surga. Ya. Dan ada juga, ثم يفتح له باب من النار. Dan ada juga dari mayit yang dibukakan untuknya pintu dari neraka, waliyadz billah. Ya, dan disebutkan hadisnya panjang ya. Hadis Bara bin Azib sangat panjang menjelaskan kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang taat dan adab yang didapatkan oleh orang yang bermaksiat atau orang yang kafir. Ya. Wa qala ta'ala man amila salihan fa anfusihim yamhadun. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, siapa yang beramal salih, maka mereka sendiri yang melapangkan untuk diri-diri mereka. Iya. Ini selesai. Keyakinan berkaitan dengan kehidupan di alam kubur. Dan dalil-dalil tentang kehidupan di alam kubur sangat banyak sekali. Asy-Syafi'i telah menjelaskan beberapa ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dari mana keimanan yang harus tertanam? Kita semua harus menyadari bahwa itu adalah kejadian yang akan berlalu bersama kita. Kejadian yang akan berlalu bersama kita. Dan kubur adalah awwalu manazilil akhirah. Adalah awal persinggahan ke negeri akhirat. Ya.